Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, para ikhwah wa talabah yang mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ana ingin meneruskan apa yang kita baca kemarin terkait dengan pentingnya akhlak yang mulia, terutama bagi para talabul ilmi, terutama bagi para talabatul ilmi. Kemarin telah kita sampaikan beberapa poin bahwa akhlak secara global ada yang jabali atau tabii, ada yang kasbi atau ikhtiari. Akhlak secara global ada yang itu adalah merupakan karakter pembawaan yang Allah ciptakan sejak lahir, ya, ini yang jabali. Itu ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik, ada yang sifatnya halus, berhati-hati, ada yang kasar, keras, dan seterusnya. Itu yang jabali. Itu pula ada yang lembut, ya, ada yang halim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang kasbi atau ikhtiari. Itu akhlak yang merupakan upaya dengan tarbiyah, dengan pendidikan, supaya seseorang itu menjadi baik. Maka tidak mesti seorang yang secara jabali dia punya watak keras, kasar, kemudian menjadi jelek, tidak mesti demikian. Tetapi adalah tergantung lingkungannya yang membentuk kepada kepribadiannya. Tergantung lingkungannya yang membentuk kepribadiannya, maka dia akan menjadi baik atau buruk tergantung lingkungannya. Terusus adalah tergantung tarbiyah, pendidikan yang dilaluinya. Kalau ternyata sudah watak dasarnya kurang baik, lingkungannya tidak baik, tarbiyahnya memang tidak baik, maka akan semakin tidak baik. Ya. Masalah orang wataknya keras, kasar, kemudian pendidikannya jelek, lingkungannya jelek, masalah, ya sudah akan tambah jelek. Ya. Tapi walaupun watak dasarnya kurang bagus, ada kasar, keras, dan seterusnya, tetapi pendidikannya bagus, tarbiyahnya bagus, lingkungannya bagus, maka bisa menjadi baik. Ya. Dan ini kebanyakan yang terjadi pada kaum muslimin. Ialah bahwa tarbiyah ini yang lebih menentukan. Ya. Karena maka hadis yang sudah kita sampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajisani, ini bisa menjadi dasar. Dan ini pula yang jadi dasar para ulama, bahwa anak ini adalah tergantung lingkungannya atau tergantung pendidikannya. Sebab dan mahadis ini dikatakan fa abawahu, maka kedua orang tua itulah yang akan menjadikan anak tadi menjadi Yahudi, menjadi Nasara, atau menjadi Majusi. Ini berarti lingkungan yang membentuk anak tadi. Lingkungan yang membentuk anak tadi menjadi Yahudi atau Nasara atau menjadi Majusi. Karena maka tidaklah setiap orang yang lahir punya pembawaan tidak baik kemudian untuk menjadi tidak baik, tidak demikian. Bisa menjadi baik, bahkan ini yang menjadi kebanyakan ya, kaum muslimin karena faktor tarbiyah, pendidikan yang baik, maka dia menjadi baik. Alangkah lebih baiknya kalau watak dasarnya bagus, baik ya, kemudian di bawah pendidikan lingkungannya baik, maka akan semakin baik ya. Ini tentang kepribadian seorang yang kita kemudian telah singgung. Kemudian seterusnya adalah kemarin kita telah masuk pada akhlak yang baik. Itu ada dua kaitan. Yang pertama adalah akhlak kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada akhlak kepada sesama makhluk. Kemarin kita baru masuk pada yang pertama, akhlak kepada Al-Khaliq, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu yang baik itu secara global ya, disampaikan. Ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Yang pertama adalah, kita ulang supaya ingat, talaqqi ahbarillahi ta'ala bitasdiq. Talaqqi ahbarillahi bitasdiq. Talaqqi itu masdar dari kata apa? Yang santri ini. Talaqqa, ya talaqqa, talaqqian. Menerima. Talaqqi ahbarillahi ta'ala, menerima khabar-khabar Allah ta'ala bitasdiq, dengan membenarkan. Ini bahasa Arab ya, bahasa Indonesia bisa dirubah susunannya. Jadi terjemah apa adanya dulu, talaqqi ahbarillahi ta'ala, menerima khabar-khabar Allah ta'ala bitasdiq, dengan membenarkan. Jadi maksudnya yang pertama insyaallah dari penulis adalah menerima dan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Menerima dan membenarkan, tidak cuma terima saja, tidak membenarkan, harus dua-duanya ada. Menerima dan membenarkan. Membenarkan saja tidak cukup kalau dia tidak menerima. Yes, itu benar tapi saya tidak menerima. Kan enggak jadi. Harus menerima dan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk di sini kata Sengsim adalah khabar yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Harus menerima dan membenarkannya. Yang kedua, poin-poinnya dulu supaya ingat yang kemarin kita sampaikan adalah watalaqi ahkamihi bitanfidh wa tatbiq. Watalaqi ahkamihi bitanfidh wa tatbiq, menerima hukum-hukumnya bitanfidh wa tatbiq, dengan melaksanakannya dan mewujudkannya. Ya. Bahasa kita ya cukup diterjemah satu sajalah. Jadi menerima hukumnya dengan melaksanakannya. Atau bisa disusun dalam bahasa kita yang lebih simpel. Jadi yang kedua adalah melaksanakan hukum-hukumnya. Ya. Jadi yang pertama adalah menerima dan membenarkan semua yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Yang kedua kemudian melaksanakan. Melaksanakan semua hukum-hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah watalaqi aqdarihi bisabri wa ridha. Yang ketiga adalah watalaqi aqdarihi, menerima takdir-takdirnya bisabr wa ridha, dengan sabar dan ridha. Nah, dua-duanya disatukan. Jadi yang ketiga adalah menerima sebuah takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagainya sudah sering disampaikan oleh Ustaz Rizal ya, kemarin beberapa kali pertemuan ya, tarkin dan takdir. Bahwa di dalam mengimani takdir, di dalam menimang takdir itu tidak cukup hanya takdir yang baik saja, tapi baik dan buruknya. Ingat dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika beliau bertanya kepada nabinya tentang iman, kemudian bagaimana? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ingat. Wa tu'mina, dan kau beriman kepada Allah, kepada takdir Allah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ingat. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, semuanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini pembahasan ini panjang. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain kita singgung. Jadi yang pertama kemarin adalah kita sudah masuk yang pertama, ialah menerima semua khabar yang datang dari Allah SWT dan semua khabar yang datang dari Rasulnya SAW dengan membenarkannya tanpa ada keraguan sama sekali. Ya, ini akhlak, adab seorang muslim kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya, ialah menerima, membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, kita menerima tanpa ragu. Quran sudah menyatakan tentang khabar yang datang dari Allah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ingat, pakai la nafil ini sih. La raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Ay la syakka fi, tidak ada keraguan sama sekali yang ada dalam Quran. Semua yang datang dalam Al-Quran mutlak benar. Kita wajib menerima dan membenarkan semuanya ada, ya, tanpa ragu. Ya. Maka ketika kita melihat adanya orang yang kadang-kadang protes, wah hukum Islam terkait dengan waris ini enggak adil. Masa laki-laki dapat dua bagian, perempuan cuma dapat satu bagian, kan enggak adil. Padahal dalam Quran sudah jelas, lidzakari mislu hadzil unsayain. Harus diterima. Terima. Dan dibenarkan. Adapun pelaksanaannya itu nomor dua. Mestinya ya dilaksanakan terus akhlak keduanya. Pertama kan harus membenarkan. Menerima dan membenarkan ketetapan hukum. Yang kedua adalah melaksanakannya. Mestinya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang masih protes dengan ketetapan hukum Allah SWT. Dan mungkin hukum-hukum yang lain. Ini contoh. Ya. Kemudian dalam hadis yang kemarin kita contohkan adalah hadis tentang lalat. Supaya ingat ya. Bahwa dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ya, rahimahullah, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyahmishu tsumma liyanzi'ahu. Fa inna fi ihda janahi da'an wal ukhra syifa." Bila ada seekor lalat, dubab, ya, yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkanlah lalat tadi. Ya. Kemudian setelah tenggelam, sumalian ziyah. Cabut, buang. Jangan ikut dimakan. Cabut, buang. Nah, kemudian kata beliau SAW menyatakan, sebab apa? Kenapa harus tenggelamkan? Sebab pada sayap yang sebelah ada da', apa da', ada penyakitnya. Bentuknya apa kita enggak tahu, ya. Apa bentuknya virus atau yang lain kita enggak tahu. Wal ukhra syifa. Kemudian pada sayap yang sebelah atau yang lain syifa, ada penetralnya yang menyembuhkannya. Ini dari Nabi. Kita yakin kalau itu bukan dari wahyu Allah tidak mungkin. Sebab afan, mata Nabi kita insyaallah sama dengan mata kita dalam pengertian secara manusiawi. Tidak bisa melihat hal-hal yang memang tidak bisa terlihat oleh mata. Seperti kandungan penyakit yang ada dalam sayap nyamuk. Lalat. Kita yakin. Kalau bukan karena wahyu Allah, dia, beliau tidak akan bisa melihatnya. Tapi karena wahyu Allah SWT, beliau kemudian bisa bersabda demikian. Ya. Karena wahyu dari Allah SWT. Karena maka, Syaikhul Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, wa wa sallallahu fi umri al-ghaib la yantiqu an al-hawa. Hadza khabaru arsal, ini adalah khabar Rasul berkaitan dengan hadis tadi. Ini adalah khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau dalam perkara ghaib tidaklah pernah beliau berbicara berdasar hawa, melainkan semuanya wahyu minallah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah bashar. Wal bashar la ya'lamul ghaib. Yang namanya manusia tidak akan tahu perkara yang ghaib. Termasuk yang ada dalam sayap nyamuk itu termasuk ghaib bagi manusia. Ya. Termasuk ghaib bagi manusia. Ya. Kecuali nanti setelah ada penyelidikan lewat laborat, apa lewat mikroskop, apa lewat yang lain kita enggak tahu. Ya. Tapi tanpa itu kita wajib iman, yakin kebenaran ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada nyamuk, maksudnya afwan, ada lalat yang masuk ke minuman kita, ya udah tenggelamkan, buang. Kita tidak ragu mestinya. Karena apa? Karena itu sudah ada dasar hadis yang wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wayuha. Ini adab seorang muslim. Ya. Ini yang kemarin kita sampaikan kalau enggak salah sampai situ. Kemudian seterusnya. Wa misalun akhar, contoh yang lain. Contoh pertama tadi adalah apa? Tentang nyamuk kata beliau sallam. Contoh yang lain min ahbari yaumil qiyamah. Tentang khabar-khabar di yaumil qiyamah. Akhbarun Nabi sallam anna syamsa tadnu min al-khaliq yaumil qiyamah bi qadri milin. Sawan kana milul makhalah mikhalah au milul masafah. Hadil masafah bina syamsi warusin nas khalaik qalilah. Wa ma hadha fa inna an-nas la yahtariquna bihariha ma anna syamsa law tadnu al-an fi dunya miqdaran mulah unmulah la tarakat ad-dunya. Faqad yaqulu qail kayfa tadnu min ru'is khalaik yaumil qiyamah bihadhil masafah summa yabqa an-nas lahdatan. Kita bacanya agak cepat. Tapi terjemahnya kita pelan. Ya. Contoh lain adalah khabar di yaumil qiyamah. Ini kata selesai mirahimallah. Bahwa Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa kelak di yaumil qiyamah matahari akan direndahkan di atas kepala manusia, di atas makhluknya hanya sekurang 1 mil. Cuma beliau tidak bisa memasukkan mil celak atau mil jarak. Wallah alam, ini saya mil jarak. Ya. Anggaplah yang terjauh itu mil jarak. Yang kalau mil jarak, jaraknya berapa? 1 mil, wallah alam. Berapa kilo? 1,6 apa 1,7 kilo. 1 mil. Ya. Kemudian dijelaskan, wa ma hadza, walaupun demikian, ternyata manusia mereka tidak terbakar. Karena panasnya matahari yang luar biasa. Padahal kalau sekarang di dunia matahari direndahkan 1 mil, pastilah semua bumi ini terbakar. Ya. Semua yang ada di bumi ini terbakar. Karena maka ada orang yang berkata barangkali, bagaimana mungkin matahari direndahkan di atas kepala manusia, sementara manusia dalam keadaan tetap bisa hidup. Ini mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya. Fa ma huwa sunnul huluk nahwa hadzal hadis? Maka bagaimana akhlak yang baik mensikapi hadis ini? Bagaimana akhlak yang baik di dalam mensikapi hadis ini? Maka beliau husnul huluk nahwa hadzal hadis an naqbalahu wa nusaddiqu bihi wa la yakuna fi sudurina kharaj minhu wala dhaik wala dhiq wala taraddud. Wa anna alama anna ma akhbara bin ar-rasul fi hadha wa haqqun la yumkin an naqisa ahwal al-akhirah ala ahwali dunya li wujudil fariq al-azim. Kemudian kata beliau rahimahullah terkait hadis tadi bahwa matahari ya di yaumil qiyamah kelak akan direndahkan di atas kepala-kepala manusia setinggi 1 mil. Padahal sekarang yang jaraknya berapa juta kilo kita enggak tahu. Eh, ternyata kalau kita di panas terik jam 11 sampai 12, jam 1 sekarang ini kita enggak kuat. Seandainya berjemur di sawah. Eh, berat. Padahal jaraknya wallahualam berapa juta kilo atau mungkin sampai ratusan juta atau mungkin miliaran kita enggak tahu. Ya, sebab kecepatan cahaya itu berapa detik apa menit Pak, yang telah belajar apa biologi apa fisika ini bidangnya Pak, biasanya kecepatan 7 detik apa menit Pak, kecepatan, maksudnya cahaya dari matahari sampai ke bumi. Luar biasa. Namun demikian kita bisa merasakan panasnya. Di padang pasir ketika pada masa panas mungkin sampai 40 derajat atau lebih. Ya. Ketika orang yang berada di sana, seandainya ada telur ditimbun di pada di apa di pasir itu lama-lama bisa matang. Nah, padahal matahari tinggi berapa juta kilo kita enggak tahu. Nah, dia memiliki makelak matahari hanya di atas kepala manusia setinggi 1 mil, bayangkan. Namun demikian manusia tidak terbakar karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena ini kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, di satu sisi ini ada tandir untuk kita semuanya. Betapa dahsyatnya di mahsyar. Ya. Betapa dahsyatnya keadaan para manusia di mahsyar. Matahari tingginya hanya setinggi 1 mil di atas kepala manusia. Panas luar biasa. Dalam keadaan sampai berpuluh-puluh tahun. Kila sampai 50 tahun. Kita bisa bayangkan. Karena para manusia nanti di mahsyar itu pada sepakat untuk minta syafaat. Agar segera diadili sajalah daripada dibandingkan berada di bawah matahari. Sengsara, panas luar biasa, tidak makan, tidak minum. Ya. Dalam hadis digambarkan dalam Tadhkirah Qurtubi, di saat itu keringat membanjir luar biasa. Allah alam, Allah takdirkan seperti itu. Keringat manusia tidak habis-habisnya. Sehingga seandainya ada kapal di sana bisa renang. Kapalnya bisa berjalan. Karena apa? Keringat yang membanjir luar biasa. Sebab mungkin miliaran manusia kumpul di sana jadi satu, keringat luar biasa mengucur, ya, sehingga dalam suatu kesempatan atau dalam tafsir ada yang kena keringat itu sampai apa lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam. Ini keadaan di sana. Luar biasa kesulitan yang dihadapi di alam mahsyar. Makanya kemudian mereka sepakat untuk segera minta syafaat agar mereka segera dihisab. Ya, ini pembahasan lain ya, terlalu panjang nanti. Singkatnya, ini pembahasan iman kepada yaumil akhirah sendiri mestinya. Tapi ini sekedar disinggung saja, kita tidak perpanjang. Ya. Jadi keadaannya seperti itu, seorang yang beriman, orang yang berakhlak mulia tetap akan beriman. Walau matahari hanya di atas kepala setinggi 1 mil, tapi mereka tetap tidak mati, kita beriman, kita yakin. Ini orang yang berakhlak mulia. Jadi la yakunu fi sudurina harus, hati kita tidak ada kesempitan untuk menerima hadis ini. Wala dhiq, tidak ada kesempitan. Wala taraddud, tidak ada keraguan. Wa anna na'lam, wa anna na'lam anna ma ahbar bi rasul, dan kita harus mengetahui bahwa apa saja yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dikhabarkan oleh beliau fi hada dalam perkara ini fa haqqun, itu adalah perkara yang hak. Wala yumkin an naqisa ahwal al-akhirah ala ahwal dunya law li wujudil fariq al-adhim, dan kita tidak boleh mengkias, ya, menganalogikakan keadaan akhirat dengan keadaan dunia karena terdapat perbedaan yang besar antara alam dunia dan alam akhirat. Ya. Jadi walaupun keadaan seperti itu manusia enggak mati hal yang wajar. Karena apa? Allah memang berkehendak seperti itu. Lagi pula kondisi akhirat beda dengan dunia. Enggak usah sampai akhirat, di alam kubur saja. Alam yang dilalui oleh manusia kan apa, Pak? Adalah alam apa, Pak? Alam rahim, ya. Kemudian masuk alam dunia, sama alam dunia masuk alam barzah. Di alam besar, di alam kubur. Baru masuk nanti alam akhirat. Ya. Di alam bersah saja, alam kubur saja. Ketika orang diadab. Adab kubur kan banyak macam-macamnya. Di antara yang dijelaskan dalam banyak keterangan para ulama. Di antara ada Imam Taimiyah rahimahullah dalam surah akidah beliau. Dalam akidah wasithiyah beliau. Ya, bahwa ketika orang mendapat adab kubur yang berat. Di antaranya adalah akan apa? Akan dihajar dengan digada bahasa Jawanya. Dipalu dengan mitrokoh kabiroh min hadid. Ya. Mitrokoh kabiroh min hadid. Ketika dihantamkan kepada manusia yang ada, hancur luh. Dengan menjerit-jeritan yang amat keras luar biasa, semua makhluk di sekitarnya mendengar. kecuali jin dan manusia. Ini hadis. Jadi dalam kubur itu nanti orang yang jahat akan diadab ya, dengan dihantam dengan mitrokoh kabiroh, palu yang teramat besar, yang terbuat dari besi, yang dia akan hancur lulu, tapi dia tidak mati. Kalau di dunia kan gak usah seluruh tubuh, bagian kepala saja lebih dihancurkan, mati. Udah. Tapi di sana gak mati. Gak mati. Tetap hidup. Hidup. Dengan jeritan yang luar biasa. Yang semua makhluk di sekitarnya mendengar, kecuali jin dan manusia. Kalau manusia mendengarnya, langsung kok pasti dia akan pingsan. Coba bayangkan. Ini baru adab kubur, Pak. Adab kubur. Di antar adab kubur maksudnya. Luar biasa. Yang kali itu di dunia, ya pasti akan mati. Kalau mati, ya sudah tidak bisa merasakan lagi. Padahal dia diadab untuk bisa merasakan. Maka tidak dimatikan. Tapi betapa sakitnya tetap bisa merasakan. Disakitkan skala 10 merasakan, skala 20 merasakan, skala 100 pun bisa merasakan. Supaya apa? Supaya dia bisa merasa azab Allah itu amat dahsyat. Seperti di yaumil akhirah kelak, ketika manusia diadab dengan api neraka. Kan dimasukkan dalam neraka sampai hangus. Kalau hangus dibiarkan, kan saya sudah enggak bisa merasakan barang hangus, kan sudah enggak hilang perasaannya. Maka badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami Allah gantikan kulit-kulit kia dan dagingnya sekaligus diganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi liyadzuqul adzab, supaya mereka bisa merasakan dahsyatnya adab Allah Subhanahu. Hah? Bisa merasakan enggak mati, enggak mati. Jadi jangan dikias alam akhirat dengan alam dunia, enggak sama, enggak sama. Ketika di dunia orang dipukul baru berapa tingkat kekuatannya sudah pingsan. Sudah pingsan. Keluar darah sekian dari tubuhnya pingsan, enggak bisa merasakan lagi. Belum dihantam dengan mirzabah. Tapi di sana nanti kelak akan berbeda. Maka sama halnya ketika matahari di atas kepala manusia yang paling-paling setinggi 1 mil tetap bisa bertahan hidup. Ya. Dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Telanjang bulat lagi. Ya. Telanjang bulat lagi. Panas luar biasa. Ini contoh. Ya. Nah, orang yang beriman, yang beradab, berakhlak kepada Allah akan menerima khabar ini dengan tanpa ragu. Itu pasti akan terjadi. Ya. Ini contoh Pak dari beliau salam beliau rahimahullah Utsaimin di dalam memaparkan contoh-contoh seorang yang membenarkan kepada khabar-khabar Allah dan Rasulnya. Seorang muslim mukmin yang baik, yang berhak mulia, berakhlak baik, dia akan membenarkan, menerima dan membenarkan semua khabar Allah SWT, walaupun khabar itu dinilai tidak masuk akal kalau itu di dunia. Tapi dia tetap menerima. Cukup ya Pak. Itu yang pertama. Sudah waktu menjelang Isya. Sanian kedua. Yala talaqi ahkamahu bitanfidz wa tadbiq. Yang kedua adalah apa? Menerima dan melaksanakan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Kan yang kedua poin di atas talaqi ahkami bitanfid wa tatbiq. Tanfid mana asalkan nafadu yunafidu itu melaksanakan. Ya, kalau tatbiq dari apa tabaqa yutabbiqu tatbiq itu menerapkan mana asal. Ya. Jadi terjemah bebasnya dari yang kedua, seorang yang beradab berakhlak mulia kepada Allah, dia akan melaksanakan dan menerapkan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah, "Inna husnal khuluq fi muamalatillahi binisbah lil ahkam ay talaqaha al insanu bil qabul wa tanfid wa tadbiq fala yarudda syai'an min ahkamillah." Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia, akhlak yang mulia maksudnya, di dalam bermuamalah dengan Allah dikaitkan dengan hukum-hukum ya, ayat talaqqal insan. Setiap manusia harus bisa menerimanya. Al insan ini adalah alnya al jinsiyah. Maka kita terjemahkan pada semua manusia. Maka setiap manusia mesti harus menerimanya bil qabul, tanpa ada keraguan. Menerimanya secara utuh, ini bahasa kita. Ya. Wa tanfidhu tatbiq, kemudian melaksanakannya dan menerapkan hukum-hukum yang diterimanya tadi. Fala yarudda syai'an min ahkamillah, maka dia tidak akan mau menolak sedikit pun. La yarudda syai'an min ahkamillah, tidaklah akan menolak sedikit pun dari hukum-hukum Allah SWT. Ini Pak, kita ini harus paham. Di antara salah satu pembatal keislaman seorang hamba apabila dia tidak menerima hukum Allah SWT. Ya. Tidak menerima hukum Allah SWT. Ini termasuk pembatal keislaman seorang hamba. Walaupun yang ditolak satu ayat. Tapi kalau dia nolak satu ayat, kafir hukumnya. Atau kalau itu hadis itu sahih, ingat, jangan salah paham. Hadis itu sahih, disahihkan oleh para ulama hadis, sepakat mereka itu sahih, itu wajib diterima secara mutlak. Ragu dengan kebenaran hadis tersebut, menolak hadis tersebut, hukumnya kafir. Ya. Ini ijma' para ulama al-sunnah. Anda bisa baca dalam Nawaqidul Islam dan syarahnya. Ya. Pembatal Madrasah Islam dan syarahnya. Ini termasuk apa namanya yang wajib kita pahami dan kita imani. Ialah kita tidak boleh menolak sedikit pun syai'an, kata beliau. Ya. Maksudnya bahasa kita tidak boleh menolak sedikit pun dari hukum Allah Azza. Fida radda syai'an min ahkamillah, apabila dia sampai menolak sedikit pun dari hukum Allah, fahada su'u khuluqin wallahi. Saun kana raddaha munkiran hukmaha, araddaha mustakbiran anil amal biha, araddaha mudahawinan bil amal biha, fina dalika munafin li husnil khuluq wallahi azza wa jalla. Fida raddaha syai'an min ahkamillah, kalau orang tadi menolaknya, apa, bila seorang tadi menolak sebagian kecil saja dari hukum Allah, fahada su'u khuluqin wallah, maka ini berarti su'u khuluq, berakhlak jelek kepada Allah azza wajalla. Ya. Sawa'un raddaha munkiran hukmaha, baik dia menolaknya karena mengingkari hukum. Ya. Kalau menolaknya mengingkari hukum, kafir. Ya. Munkiran hukmaha. Munkiran isim fa'il, ya, yang punya amal menasabkan kepada mafunya. Munkiran hukmaha. Jadi kalau sampai mengingkari hukumnya, kafir. Makanya ada orang mengatakan, saya tidak menerima Quran dalam bab waris, sebab itu tidak adil, masalahnya. Ya kafir. Ya kafir. Ini berbahaya. Auraddaha mustakbiran anil amal biha, atau dia menolaknya karena sombong, tidak mengamalkannya. Ya. Kalau tidak mengamalkannya karena nolak, kafir. Tidak mengamalkannya karena merasa tidak mampu, lain. Lain, ya. Kalau dia tidak mampu mengamalkannya, tidak bisa mengamalkannya, tapi dia merasa berdosa, cuma dosa besar. Ya. Tapi kalau tidak mengamalkannya karena menolak, hukumnya kafir. Beda, Pak. Beda. Jadi kalau ada orang gak mau mengamalkan waris, karena berat lah, saya dengan saudara-saudara saya, kayaknya semuanya nolak, maka saya tidak bisa atau belum bisa mengamalkannya. Tapi merasa berdosa. Ya ini dosa saja, tidak kafir. Tapi kalau dia ingkar hukum, kafir. Ya. Ini mesti jadi perhatian para, ya antum semuanya ketika ada masalah waris dari orang tua. Sebab banyak atau masih jadi kuman lah. Kuman walaupun muslimun, tapi ketika berwaris rata-rata, sepenting bagi rata. Kan begitu yang terjadi. Yang penting bagi rata. Ya kalau yang bagi rata itu orang tuanya ketika masih hidup, itu hibah, ya tawatul saja. Tapi kalau namanya warisan, berarti apa? Setelah orang itu meninggal, ahli waris itu yang mewarisi hartanya, maka mesti dibagi secara hukum Islam, mestinya. Nah, tapi kebanyakan muslimin masih belum pada menerima. Ima ada yang memang menolak, ada yang memang merasa belum mampu. Ya tergantung masing-masing. Hukumnya juga beda-beda. Ya. Tapi kalau dia menolak hukum, kafir. Tapi kalau dia merasa cuma, ya beratlah. Berat. Belum bisa mengamalkannya. Ya tidak sampai kepada kafir. Paling dosa. Ya. Termasuk au mutahawinan bil amal biha atau meremehkannya. Sama. Ya. Kalau merendahkan hukum Allah, menyepelkan hukum Allah, memperolok hukum Allah, ini sampai kepada tingkat kafir. Ya. Antum kembali kepada nawaqid Islam yang ada. Fa inna dzalika munafin li husnil khuluq ma Allah. Sesungguhnya semuanya itu ya, yang tidak mau menerima dan melaksanakan hukum Allah adalah munafin li husnil khuluq. Menafikan baiknya akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat dari dalika masalah. Satu contoh saja atau dua contoh di sini. Udah bisa. Lihat dari masalah. Contoh untuk dan kita buat contoh untuk hal itu. Kata Syaikh Utsaimin, walina drib dzalika masalan, kita buat contoh akan hal itu. Asaum la syaka an usyakun 'alal insan. Ya al-insan yatruku fihi al-ma'luf min du'amin wa syarabin wa nikah wa da amrun syaq walakin al-mu'min husnul khuluq atau hasanul khuluq ma rabbih azza wa jalla yaqbalu hadzal taklif yaqbalu hadzal tasharruf wa hadhihi ni'mah min Allah azza wa jalla yaqbalu bin syara'i sadrin wa tumaninatin wa tatasi' laha nafsuhu fatajidu yasmul ayyamal harah at-tawilah wa bidzalika radin munshari asadar. Contoh kata Sulaiman, singkatnya saja karena waktu sudah isa. Puasa. Puasa. La syakka an usyakun 'alal insan, tidak ragu lagi bahwa puasa itu berat bagi manusia. Ya, puasa itu dirasa berat. Maka orang-orang yang tidak beriman berat sekali untuk puasa. Jelas merasa enggak mampu. Sebab apa? Sebab dia harus meninggalkan perkara yang ma'luf. Perkara-perkara yang disenangi. Ya. Yang dicenderungi oleh hati, ta'am, syarab, nikah, makanan, minuman, hubungan suami istri, tiga hal yang menyenangkan. Ya. Nah, kok supaya ditinggalkan? Ini syakun, karanya berat. Tapi orang yang beriman, yang baik akhlaknya kepada Allah Azza, dia akan tetap menerima beban kewajiban ini walaupun dirasa berat, tetap akan menerima dengan bin syirahi sadar, dengan lapang dada, watu makninah, dengan tenang, watatasilah nafsuh, dan lapang dada. Maka walaupun dalam keadaan panas terik, ayam al-harah atau wilah, walaupun hari-harinya itu panas, bahkan harinya pas hari yang panjang, kan hari ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Wa bidzalika radin munshir sadar, dia tetap ridho menerima hukum Allah itu dan munsyir sadar lapang hati di dalam melaksanakan hukum Allah tersebut, yaitu puasa tadi. Ya, karena apa? Karena dia adalah orang yang berakhlak mulia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang yang berakhlak mulia walaupun puasa dinilai berat. Maka kalian kalau orang yang beriman ketika datang puasa berramadan, ya merasa malah justru bahagia mestinya. Sebab apa? Datang sekian banyak kebaikan pada bulan-bulan tersebut. Ya. Karena maka kalau yang berakhlak mulia akan menerima hukum ini dengan lega ridho, bahkan merasakannya pun dengan lega dan ridho. Ya. Tidak dengan susah, tidak dengan kesan. Tetapi orang yang akhlaknya jelek, jelas susah menerima kepada kewajiban siam ini. Ini contoh yang pertama dari beliau rahimahullah terkait dengan akhlak yang kedua ialah talaqqi ahkamihi bitanfid wa taqwid wa tadbiq. Seorang yang berakhlak mulia harus bisa menerima dan melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Walaupun mungkin ini lebih berat. Tapi orang yang berakhlak mulia, dia akan ridho, tenang hati, menerimanya dan mengerjakannya. Contohnya, kewajiban siam. Jadi orang yang beriman tetap dengan ridho dia melaksanakannya. Walaupun di rumah sendirian, ada makan, ada minuman, tidak ada yang lain. Walaupun panganan baru, barangkali di rumah tidak ada yang lain. Gimana Pak? Tahan apa tidak? Orang yang berakhlak mulia tetap akan menahan. Enggak. Kita tetap bersabar. Ya, karena menghadapi perintah Allah SWT. Menghadapi kewajiban yang datang dari Allah SWT. Nah, orang yang berakhlak mulia akan demikian. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan kita termasuk orang yang berakhlak mulia. Mulia kepada Allah SWT dan juga berakhlak mulia kepada sesama makhluk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.